Muara Bintang, terima kasih. CGS Pro, matur suwun. Oke, Lekteng, terima kasih. Bintang Fortuna, Zeni, Inka, Maya, Los, tangkapannya. Dan, Guyua, dan. Muara Bintang. Jujur ati iki loro durung iso nampa kenyataan.